فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.